sore itu langit menjadi gelap, mendung pun kian menebal. Terdengar tetesan air hujan, semua menambah kepedihan. Kasihnya telah pergi meninggalkan titik noda. Tinggallah dia kini dengan hati yang kecewa. Hujan pun turun semakin deras, begitu juga air matanya. Dia menangis mengenangkan dirinya yang ditinggalkan. Kasihnya telah pergi meninggalkan titik noda. Tinggallah dia kini tinggallah.